Nabi SAW bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana fa kana lil yahudi yaumus sabt wa kana lin nasara yaumul ahad fa ja'allahu bina fa hadana Allahu li yaumil jum'ah. Allah telah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat, sehingga kaum Yahudi memilih hari Sabtu sebagai hari raya mereka, dan orang-orang Nasrani memilih hari Ahad sebagai hari raya mereka. Lalu Allah memberi kita petunjuk sehingga mendapatkan hari Jumat. Ya. Jadi kita jadikan sebagai hari raya kita. Jadi semestinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu seperti ini keadaannya, kita harus muliakan hari ini. Muliakan luar biasa, karena di sini hari yang mulia, hari di mana memang dilipat gandakan amal soleh lah, hari yang paling baik, meninggal di harinya juga adalah husnul khatimah dan banyak keutamaan-keutamaan. Masih ada lagi yang akan kita sebutkan nanti keutamaannya. Saya kita muliakan. Bagi teman-teman tentunya di Indonesia, secara khusus yang mengikuti acara kita, kalau yang punya usaha, liburkan hari Jumat. Biarkan pegawai libur hari Jumat. Jangan hari Ahad. Tentu kalau Bapak Ibu di sini mungkin agak sulit di Amerika ini karena memang peraturan pemerintahan mereka. Tapi negara-negara Islam mestinya menjadikan hari Jumat sebagai hari rayanya, hari libur. Biarkan para pegawai itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama laki-laki ya. Bagaimana mereka bisa libur pada hari itu dan mereka beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali memang kalau tempat-tempat yang bisa menghususkan, memberikan waktu bagi pegawainya agar bisa sholat Jumat, nah, itu lain. Gak ada masalah dia gak libur, gitu kan.